saat itu datang kembali membawaku. Kala pertama ku cium kekasihku, dia tertegun dan tunduk tersipu. Masa remaja, masa bersuka, hari bersemi, kebayang lagi hari-hari itu ku lewati penuh dengan derai tawa. Seakan waktu itu semua takkan cepat berlalu. Masa belia, masa bahagia, hari berseri, takkan kembali. Kata sang penjaga, aku ingin hidup 1000 tahun lagi.